Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita panjatkan puji syukur di bulan Ramadan yang begitu indahnya. Mudah-mudahan Allah memberi kelapangan untuk kita terus beramal, dan mudah-mudahan juga setiap kaum mukmin dan mukminat akan mendapatkan malam Lailatul Qadar yang kita nanti-nantikan. Baiklah, pada hari ini kita akan memasuki ayat ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر. Artinya, berkata Musa atau Nabi Musa alaihi salam, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah di hari raya, dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalahan naik. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, ayat ini adalah masih menceritakan Nabi Musa alaihi salam dan dengan para penyihir Fir'aun. Jadi pada ayat 59 ini menceritakan mau'idukum, tentang janji pertemuan mereka. Siapa mereka itu? Adalah para penyihir Fir'aun dan pelakunya dengan Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam. Waktu yang ditentukan adalah waktu berkumpulnya seluruh penduduk Mesir, yaitu kapan? Ketika air sungai Nil mengaliri ladang mereka. Ketika itu penduduk Mesir bergembira dan keluar dari rumah mereka dengan pakaian yang sangat indah. Pada saat itu seluruh penduduk bergembira dan bertebaranlah kebaikan di antara mereka. Itulah pada saat itulah Fir'aun ingin mengumpulkan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkin ini adalah suatu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mempertemukan pada hari raya tersebut untuk ingin diketahui kira-kira kelompok mana yang menang, penyihir Fir'aun ataupun utusan Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam. Tentunya utusan Allah jualah yang akan memenangkan perlombaan ini atau persaingan ini atau pergulatan ini, disebabkan Fir'aun masih menggunakan para penyihirnya. Kekuatan itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan puasa yang begitu indahnya ini, apapun yang kita inginkan, lakukanlah itu semuanya dengan mencapai ridha Allah. Dengan ridha Allah kita akan menjadikan kita ini lebih kuat dan lebih solid dalam melaksanakan ibadah kita. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin, yang akan membahaskan apa itu maksudnya yaumuz zina. Apa itu maksudnya mau'idukum yuhsyarun nas, artinya dikumpulkan manusia waktu sepenggalahan. Tafadhal Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ayat 59 sebagaimana yang diminta oleh Ustaz Fajrul Haq memiliki kisah yang sangat menarik, dan tadi sudah dijabarkan oleh beliau, dan itu saya rasa sudah cukup memadai. yang menjadi tema, yang menjadi perhatian dari tafsir inspirasi di ayat 59 ini, bahwa Nabi Musa berani karena benar, mukmin berani karena benar. Musa berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu ialah pada hari raya, dan hendaklah dikumpulkan orang-orang pada pagi hari yang terang. Kenapa Nabi Musa menyebutkan pada Yaumul Zinah, pada hari perayaan, di mana manusia kumpul, dan di siang hari, di pagi hari yang tidak begitu panas, tetapi cuaca begitu penglihatan begitu jelas, yaitu pada waktu duha. Karena Nabi Musa berada di pihak yang benar. Pendengar yang dimuliakan Allah, mukmin yang berada di pihak yang benar, sholat ke masjid itu tidak harus sembunyi-sembunyi. Dia menggunakan baju yang bagus, pakaian yang rapi, sarung, celana, atau topi, peci. Dia pakai ke masjid tanpa harus sembunyi-sembunyi. Berbeda halnya dengan pencuri yang ingin mengambil barang orang. Dia takut apabila ketahuan. Dia melakukannya di suasana yang gelap, di suasana yang sepi, tidak terlihat orang. Karena apa? Karena dia melakukan kejahatan. Takut karena jahat, berani karena benar. Inilah yang diajarkan Allah melalui pernyataan Nabi Musa di ayat 59. Kalaulah engkau Fir'aun mengajak kita untuk bertemu, beradu kekuatan dengan para sihir, insya Allah saya siap di hadapan masyarakat ramai di hari raya yang penuh dengan kegembiraan, di cuaca yang begitu cerah, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin pada waktu duha. Karena Nabi Musa berada di pihak yang benar, dan Nabi Musa telah menyatakan dirinya berani. Walaupun terkadang Nabi Musa pernah takut di awal-awal dialognya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah memintanya untuk pergi, pergilah kamu menghadap kepada Fir'aun karena dia telah melampaui batas, maka Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya dilenyapkan rasa takut, supaya dialognya berjalan lancar, supaya kebenarannya dapat mencuat. Dan sekarang keberanian itu telah merasuk kepada diri Nabi Musa alaihissalam. Itu kisah Nabi Musa. Kita pun sebagai mukmin berani karena benar. Kita membela yang benar, dan kita memberanikan diri karena memang dia layak untuk dibela. Pembelaan kita bukan berataskan fanatisme kesukuan, fanatisme agama yang sempit, fanatisme golongan dan partai, tapi kita berani membela karena yang kita bela berada di pihak yang benar. Inilah yang kita pelajari dari ayat 59 surat Thaha, yang dapat kita simpulkan di tafsir inspirasi ini, mukmin itu berada di pihak yang benar. Jika benar, maka tidak harus takut. Berani karena benar, takut karena berdosa dan jahat. Ya, memang ulasan ini sangat menarik sekali, khususnya kita ketika di bulan puasa ini, bahwasanya kadang-kadang orang dengan puasa ini membuat hatinya ciut, dalam arti kata, bagaimana aku akan mendapatkan nafkah sedangkan keperluan banyak untuk keperluan selama bulan puasa ini. sehingga ia melegalkan tidak puasa, bekerja terus karena dia tidak mempunyai keimanan yang tebal, yang kuat, sehingga dia melegalkan segala cara. Ingatlah, ketika kita betul-betul yakin, maka kita tidak boleh ragu dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, sudah terlalu banyak dari dulu dan sekarang. Maka untuk itulah sebetulnya layaknya kita, seharusnya, wajibnya kita, fardunya kita adalah melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna, agar Allah memberikan dari apa yang sudah kita nikmati sekarang, akan mendapatkan yang lebih dari apa yang kita rasakan saat ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.